telah menyebutkan nilai-nilai besar yang akan dipetik melalui majlis ini, yang iblis laknatullah alaih diusir untuk mendapatkannya. Yang pertama, turunnya sakinah, ketenangan dan ketenteraman yang akan dipetik melalui majlis seperti ini. Barakallahu fikum. Dan tentunya iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya tidak akan menginginkan sakinah itu turun. Barakallahu fikum. Wasani yang kedua, Allah Azza wa Jalla menurunkan di majlis itu rahmatnya, sementara iblis dan bala tentaranya diusir dari rahmat Allah Jalla fi'ula. Menjadi orang yang dikutuk oleh Allah Jalla subhanah. Menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Jalla fi'ula. Tentu dia akan berusaha agar jangan ada orang yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalis, turunnya malaikat untuk mengelilingi dan melindungi majlis itu sendiri. Sementara iblis sangat bermusuhan dengan mereka. Yang ketiga, yang terakhir, Allah Azza wa Jalla akan mendudukkan dan memposisikan orang yang duduk di majlis ini dalam posisi yang terpuji di sisi Allah Jalla Subhanah. Wa iblis laknatullah alaih diusir dari semuanya itu. Maka alhamdulillah, pertolongan Allah Azza wa Jalla kita dapatkan pada kesempatan hari ini untuk menghadiri dan hadir di sebuah majlis ta'ah, majlis ibadah, majlis taqarrub ila Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tidak melupakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang dimiliki oleh beliau di dalam mengemban amanat dan tugas dari Allah Azza wa Jalla. Berkorban lahiriah, berkorban batiniah, untuk kemudian menebar tuntunan-tuntunan Allah Jalla wa Ala, risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh oleh Allah Jalla wa Ala untuk bersolawat buatnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah membimbingkan akan keutamaannya. Bahkan ada ancaman dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang bakhil, pelit, atau di saat mendengar Nabi kita alaihi salatu wassalam mengetuk gendang telinganya, dia tidak bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyir al-ikhwah, ma'asyir al-muslimin wal-muslimat yang saya muliakan. Sebelum saya membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi tema dari majlis daurah kita ini, barakallahu fikum, udzakiru nafsi wa iyyakum. Pertama, barakallahu fikum, terkait dengan berbagai macam ujian dan tantangan hidup di masa sekarang ini, rahimani wa rahimakumullah, terutama di negeri kita ini, secara umum di negeri kaum muslimin, dimanapun mereka berada, dimanapun posisinya, kita benar-benar menyadari bahwa semua berita-berita yang akan terjadi beriringan dengan kehidupan umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, berita-berita itu benar-benar terjadi, barakallahu fikum. Ada yang memang kejadiannya itu sebagai tanda dekat hari kiamat. Namun berita-berita itu, barakallahu fikum, kita orang yang beriman benar-benar menemukan berita tersebut dalam kasat mata. Kita tonton, kita saksikan, kita rasakan, barakallahu fikum. Terjadinya pembunuhan, terjadinya perbuatan asusila, sampai kemudian berita seorang anak mendatangi ibunya sendiri, kita jumpai, barakallahu fikum. Kita temukan peristiwa-peristiwa apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpecahan yang terjadi, munculnya berbagai macam ideologi di tengah umat ini, itu semuanya mengerucut buat diri kita sendiri untuk kemudian menyadari besar amanat Allah Jalla wa'ala yang dituang di dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan di dalam hidup ini, bagi orang yang beriman akan mengerucut pikiran dan usahanya terhadap pesan Allah Jalla wa Ala, perintah Allah Jalla Subhanah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang yang beriman, lindungilah, peliharalah, jagalah, bentengilah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Di sisi yang lain, Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan semua ujian dan cobaan ini, semua problematika hidup ini, semua penyakit dan mara bahaya yang terjadi dalam perjalanan hidup manusia ini, kecuali Allah Jalla wa Ala telah melengkapi jawabannya dan telah menyempurnakan jalan keluarnya. Allahu Jalla wa Ala telah memberikan sesungguhnya jalan keluar yang tepat, yang pasti dari semua berita-berita yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah terjadi dalam kenyataan ini. Allahu Jalla wa Ala telah memberikan jawaban yang tepat, jalan keluar yang pasti bagi masing-masing hambanya. Barakallahu fikum. Namun sekarang, berapa dari hamba Allah yang mau mengkaji, mendalami, dan mempelajari jalan keluar yang diberikan oleh Allahu Jalla Subhanahu? Berapa dari mereka yang mau kembali mengambil bimbingan-bimbingan Allahu Jalla wa Ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa? Berapa dari hamba-hambanya yang mau meluangkan waktunya untuk kemudian duduk, belajar, mengkaji, mendalami apa yang diwahyukan oleh Allahu Jalla wa Ala sebagai jawaban, sebagai pemberian jalan keluar dari berbagai macam problematika hidup sekarang ini? Berapa? Yang diberitahukan oleh wahyu ilahi adalah wa qalilum min ibadiyash syakur. Sangat sedikit. Sedikit, kata Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, yang mau berusaha, yang mau dengan penuh kejujuran untuk mencari jalan keluar yang tepat dari bimbingan Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedikit inilah yang kalau kita mengkaji nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, diistilahkan orang yang sedikit ini adalah orang-orang yang berkualitas di dalam hidup. Orang yang berkualitas, barakallahu fikum, di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan akan kuantitas dan juga akan kuadanya orang-orang yang berkualitas di tengah umatnya. Sedikit dari mereka, barakallahu fikum. Kita tidak menafikan adanya upaya dan usaha dari kaum muslimin, pergerakan-pergerakan kaum muslimin memberikan jawaban dan jalan keluar dari tantangan hidup, barakallahu fikum. Mereka telah mencoba. Mereka telah melakukan usaha. Kehancuran dalam pendidikan mereka mencoba. Menebarnya kebodohan dan kejahilan mereka mencoba untuk menjawabnya. Kehancuran dalam sisi perekonomian mereka mencoba. Dekadensi moral mereka mencoba untuk mewujudkan. Tetapi lihat hasilnya, barakallahu fikum. Kenapa rahimani wa rahimakumullah? Karena kebanyakan upaya dan usaha yang dilakukan keluar dari apa yang telah diberikan oleh Allah, jalan keluar yang tepat, barakallahu fikum. Jalan keluar yang pasti, mereka keluar rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat mereka keluar di dalam memberikan jawaban terhadap problem yang terjadi, tidak menghasilkan kecuali problem yang keberikutnya. Mari kita dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan setiap upaya dan setiap langkah yang keluar dari koridor agama, yang keluar dari bimbingan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, apa yang akan terjadi? Apakah akan bisa menjawab tantangan-tantangan? Jawabannya tidak. Bahkan akan memunculkan problem baru, barakallahu fikum. Fitnah, musibah, rahimani wa rahimakumullah, malapetaka, bahkan hukuman yang lebih mengerikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang Allah Jalla wa'ala telah berikan hidayah, sesungguhnya telah memiliki jawaban. Pertama, kejadian hidup ini dengan berbagai macam ragam ujian dan cobaan dan problem yang terjadi padanya, berbagai macam bentuk kerusakan, memang butuh para dokter-dokter, barakallahu fikum, yang berkualitas untuk melakukan pengobatan, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pelurusan, perombakan, barakallahu fikum, dan melakukan pembaharuan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, selain membutuhkan dokter-dokter yang berkualitas, yang melakukan pengobatan terhadap apa yang sedang menimpa umat ini, yang kedua, tentu dokter ini tahu akan obat yang berkualitas, barakallahu fikum, obat yang tepat. Maka tidak ada obatnya kecuali apa yang telah diturunkan oleh Allahu Azza wa Jalla. Apa yang telah diwahyukan oleh Allahu Jalla Subhanah. Tinggal sekarang, barakallahu fikum, kemunculan dokter-dokter ini ternyata sangat amat terkait dengan pilihan Allahu Jalla wa'ala sendiri. Bukan diangkat oleh manusia, tetapi Allahu Jalla wa'ala yang memilih dia, yang menginginkan kepada dirinya. Allah yang punya kehendak pada dirinya sendiri, yang memilih dia untuk menjadi dokter yang terbaik di dalam mengobati problematika umat ini. Pilihan Allahu Jalla Subhanah. Dia yang memilihnya. Dia yang menghendakinya. Dia Allahu Jalla wa'ala yang menginginkan pada orang tersebut. Itulah dia hidayah, barakallahu fikum. Maka dari sini saya mengajak segenap ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada. Pertama, barakallahu fikum, bahwa engkau telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang terselamatkan dunia dan akhiratnya. Engkau terbimbing untuk menempuh jalannya Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, barakallahu fikum. Engkau harus bergembira. Engkau harus berbesar jiwa dengan pilihan Allah Jalla wa'ala ini. Engkau harus bergembira. Dan engkau harus berbesar jiwa. Kondisi apapun yang engkau akan alami di saat pilihan Allah itu mengenai dirimu. Bergembiralah engkau. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, setelah engkau mendapatkan sebuah pilihan dari Allah Jalla wa Ala untuk bisa menyelamatkan dirimu, semoga engkau mampu mewujudkan pesan Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lebih dari itu, semoga engkau dipersiapkan oleh Allah Jalla wa Ala setelah dipilih untuk kemudian memberikan jawaban, memberikan bimbingan, mengajarkan serta menawarkan jalan keluar bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Pertama kali yang kita harus tanamkan adalah berbangga jiwa dan berbesar hati. Engkau telah menjadi pilihan Allah Jalla Subhanah. Mungkin engkau akan disapa oleh sebuah kejadian atau peristiwa yang menyakitkan perjalanan hidupmu. Tapi sabarkan dirimu. Engkau telah menjadi pilihan zat yang memiliki engkau. Dan memiliki segala apa yang engkau miliki. Yaitu Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Setelah ini semuanya telah kita temukan, maka dituntut bagi kita semuanya untuk belajar melalui perjalanan generasi kita yang telah lewat, apa yang mereka lakukan setelah menjadi pilihan Allah Jalla Subhanah. Mereka semangat untuk mengkaji dan mendalami bimbingan-bimbingan Allah Jalla wa'ala melalui san Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka bersemangat. Para dokter-dokter yang telah dipilih oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala ini, barakallahu fikum, berupaya dan berusaha untuk menumbuhkan pengetahuan dan ilmu pada bimbingan Allah Jalla wa Ala melalui san nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbarengan dengan semangat mengkaji dan mendalami bimbingan-bimbingan Allah, mereka para pendahulu yang menjadi pilihan Allah Jalla wa Ala bersemangat untuk mengamalkannya, barakallahu fikum, dalam kehidupan mereka sehari-hari. pilihan Allah Jalla wa'ala. Para dokter-dokter barakallahu fikum, inilah sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat ini barakallahu fikum. Sekarang kan kita tidak merasa kita dibutuhkan oleh nuansa hidup di negeri kita ini. Seolah-olah barakallahu tidak. Wahai ahlus sunnati wal jamaah, engkau sangat dibutuhkan. Pertama, engkau telah menjadi pilihan Rabbuna Jalla Subhanah. Dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Untuk kemudian mau mengkaji, mendalami, dan belajar segala tuntunan Allah Jalla Subhanah. Yang kedua perlu diingat pula. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyin untuk memberikan andil menjawab tantangan dan ujian hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara ini, ternyata usaha engkau itu tidak dianggap bernilai besar oleh saudaramu kaum muslimin sendiri. Dilirik dengan mata sebelah. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita kaum muslimin menganggap kalau kita ini adalah duri-duri barakallahu fikum yang harus disingkirkan dan dilenyapkan. Dalam sebuah perjuangan menurut mereka, kita ini dianggap benalu barakallahu fikum yang mengganggu dan merusak. Rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bukan orang-orang kafir yang akan menghadang usaha engkau sebagai dokter umat ini. Bukan. Tetapi yang akan menghadang engkau pertama kali adalah saudara engkau seagama. Engkau dianggap pemecah belah umat. Engkau dianggap mungkin sebagai terorisme. Punya ideologi terorisme. Engkau dianggap barakallahu fikum benalu. Semuanya ini memang harus diterima. Telah berlalu pada para dokter-dokter min anbiya'i wal mursalin. Juga tidak lepas dari tantangan dan ujian hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal ini sebagai sebuah informasi agar kita menyiapkan diri untuk menghadapi saudara kita yang tidak suka, yang benci, yang tidak menerima usaha-usaha yang engkau lakukan buat umat dan generasi umat ini. Rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan yang engkau wujudkan, sedikit yang meliriknya. Rahimani wa rahimakumullah. Sedikit yang mau barakallahu fikum menitipkan anaknya, memasukkan anaknya rahimani wa rahimakumullah. Yang dilirik adalah yang punya janji-janji dunia. Yang dilirik dan dikejar adalah mereka-mereka barakallahu fikum yang notabene-nya adalah mencari dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sebuah pendidikan bagi kita agar kita menyabarkan diri barakallahu fikum. bahwa kita ini pilihan. Saya mengatakan pilihan karena apa yang kita berada padanya atau apa yang sedang kita jalani dan tapaki yang telah dijalani dan dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah Jalla wa Ala untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari pilihan itu, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Jalla wa Ala untuk kemudian barakallahu fikum berjalan sebagaimana mereka berjalan. Maka barakallahu fikum, orang yang berkualitas di dalam hidup ini adalah orang-orang yang benar-benar mengikat hidupnya dengan bimbingan Allah Jalla Subhanah dan bimbingan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan engkau menganggap bahwa orang yang berkualitas hidupnya itu adalah orang yang punya gelar, gelar tinggi, gelar doktor, gelar profesor, atau menyandang berbagai macam titel di depan, di belakang. Mari kita dengarkan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang banyaknya di umatnya ini yang tidak berkualitas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yushiku an tada'a alaikumul umamu. Yushiku an tada'a alaikumul umamu. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu, awa min killatina yawma'idhin. Awa min killatina nahnu yawma'idhin. Ya Rasulallahi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, hampir-hampir umat al-kafarah akan mengerumuni kalian. Sudah terjadi berita seperti ini. Yushiku antada'a alaikumul umam. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengucapkan hal ini di depan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hampir-hampir ahlul kafarah tada'a alaikum mengerumuni kalian, mendatangi kalian dari semua sisi. Apa tujuannya? Menunggangi kalian, menguasai kalian. Sebagaimana makanan barakallahu fikum di atas tempat yang dikerumuni. Sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kenapa semuanya itu terjadi. Sampai mereka mencoba untuk mengatakan, awa min killatina nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah bilangan kita, jumlah kita sedikit di saat itu ya Rasulullah. Apa jawaban beliau alaihi salatu wassalam? Bal antum yauma idzin katsirun. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bahkan jumlah kalian di saat itu banyak. Saya tanya kepada antum semuanya, jumlah yang sedemikian dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin yang ada di kecamatan atau di desa kita ini. Di desa apa? Di desa kita ini. Kita ini termasuk bilangan banyak apa sedikit? Di desa lo. Adalah mungkin antum mengatakan banyak. Ya sudah kecamatan. Tidak usahlah kita mau sensus dengan jumlah penduduk yang ada di Kalimantan Timur ini. Barakallahu fikum. Sangat-sangat sedikit. Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh sahabat Nabi, peristiwa yang menyedihkan, dikerumuni, didatangi oleh musuh dari semua sisi dan semua arah, apakah karena bilangan kita di saat itu sedikit ya Rasulullah? Jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan jumlah kalian itu banyak, tapi dengarkan taklid komentar ilahi dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengomentari bilangan yang banyak ini. Walakinnakum gusaun kagusa isail. Kuantitas tapi tidak berkualitas. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalian bagikan gusa. Buih. Kagusa isail. Seperti buih yang ada di air. Barakallahu fikum. Sedang berjalan. Antum coba perhatikan buih. Bila antum barakallahu fikum duduk. Ketika ingin refreshing, bawa kail pergi mancing. Coba perhatikan buih itu. Bagaimana gampangnya terombang-ambingkan dengan tiupan angin yang sangat kecil. Tidak punya pendirian. Tidak punya kekokohan dan kekuatan. Terombang-ambing barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam mempermisalkan bilangan umatnya besar itu bagaikan buih yang ada di air. Kuantitasnya boleh, tetapi barakallahu fikum tidak berkualitas. Lalu sekarang, mana dia orang-orang yang berkualitas yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yang mana? Yang berkualitas barakallahu fikum. Di dalam salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan, menginformasikan orang-orang yang berkualitas barakallahu fikum. Pertama dalam hadis iftirakul ummah. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan jumlah dan bilangan umat Islam yang akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dari 73 itu, beliau bercerita tentang umatnya sekali lagi. Beliau bercerita tentang umatnya, barakallahu fikum. 73 dari 73 ini yang selamat satu. Yang selamat satu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Inilah dia orang-orang yang berkualitas, barakallahu fikum. Yaitu orang-orang yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti jejak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Inilah yang berkualitas, barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, lebih lagi memberikan pendekatan kepada kita, bimbingan untuk kemudian barakallahu fikum mengambil pelajaran mereka-mereka yang berkualitas di tengah umat ini. Yaitu ta'ifah. Kelompok kecil. Yang mereka selalu mengobarkan, memperjuangkan, mengibarkan bendera kebenaran. Ta'ifatun qalilah. Kelompok yang sangat-sangat sedikit menyuarakan kebenaran, barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala memberikan jaminan kepada mereka yang berkualitas ini, la yadurruhum man khadhalahum, tidak membahayakan mereka siapapun yang melakukan takhzil dari kalangan mereka. Dia dihina, dia direndahkan, barakallahu fikum. La yadurruhum. Tidak membahayakan mereka, barakallahu fikum. Yang kedua, juga dari luar golongannya yang memusuhi dan menentang mereka, tidak membahayakan mereka, rahimani wa rahimakumullah. Ini pemberitahuan dari wahyu. Orang yang berkualitas di tengah umat ini, barakallahu fikum. Sehingga coba antum bayangkan, melalui pembelajaran syariat, engkau renungkan melalui pembelajaran syariat ini, iblis laknatullah alaih sangat khawatir dan sangat takut kaum yang sedikit yang berkualitas ini akan terjun di tengah umat berjuang, barakallahu fikum. Sehingga bagaimana iblis laknatullah alaih merusak barisan mereka, merusak persatuan mereka, merusak ukhuwah mereka, barakallahu fikum. Benar-benar sangat jitu. Mereka tahu bagaimana memasuki orang jahil. Iblis itu tahu bagaimana memasuki dan bertamu kepada orang yang barakallahu fikum mengerti ilmu agama. Mereka tahu rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum. Setelah kita menyadari semuanya ini, mengetahui barakallahu fikum, maka yang dipersiapkan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk menjawab tantangan, ujian, problem yang menimpa umat ini adalah kaum yang dipersiapkan oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Kaum yang dipilih oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana generasi demi generasi muncul pilihan, pilihan Allah dalam setiap generasi. Mereka telah menjadi juru dokter mengobati segala problem dan penyakit yang terjadi pada generasi tersebut. Sejarah telah bercerita barakallahu fikum. Siapa mereka-mereka ini? Tidak jauh dari apa yang disebutkan oleh nas tersebut. Mereka yang meniti jejak Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Faya ahlas sunnah. Tidakkah engkau mau menjadi pilihan Allah Jalla Subhanah? Tidakkah engkau mau menjadi orang yang terpilih oleh Allah Jalla wa'ala? Jikalau engkau mau menjadi pilihan Allah, buktikan dalam upaya dan usaha engkau untuk mengkaji dan mendalami bimbingan-bimbingan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, buktikan apa yang engkau dapatkan dari bimbingan, apa yang engkau peroleh dari kajian ilmu, wahyu, buktikan di dalam amal barakallahu fikum. Inilah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai langkah yang paling tepat untuk melaksanakan wasiat Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Engkau belajar bimbingan-bimbingan Allah dengan penuh keikhlasan barakallahu fikum. Yang kedua, engkau mengamalkan bimbingan-bimbingan tersebut. Engkau tampil, engkau gandeng keluargamu untuk mengamalkannya barakallahu fikum. Mengkajinya, mendalaminya, lalu kemudian mengamalkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanah. Pilihan ini selalu menyertai kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat ujian hidup ini sangat-sangat besar. Dan telah kita menyaksikan yang berguguran di tengah jalan terlalu banyak barakallahu fikum. Kita harus tanamkan adanya kekhawatiran untuk menjadi cemeti bagi kita. Waspada selalu. Jangan sampai kita mengikuti jejak kegagalan itu barakallahu fikum. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita harus benar-benar memperlihatkan semangat mengikat selalu perjalanan hidup kita ini dengan tuntunan, dengan bimbingan Allah Jalla Subhanah. Walaupun engkau menjadi tukang batu, atau engkau barakallahu fikum menjadi pedagang kecil-kecilan cilok atau yang semisalnya, hafizani wa hafizakumullah, jangan minder barakallahu fikum. Jangan minder di hadapan orang yang bergelar doktor atau yang semisalnya. Jangan minder. Lenyapkan semuanya. Karena nabiyuna alaihi salatu wassalama yakul, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu Jalla wa Ala tidak melihat, tidak menyaksikan terhadap penampilannya engkau. Jasad-jasad kalian, kata Allah, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, apalagi mau melihat kepada gelar, ya, kedudukan, pangkat, dan jabatan abadan. Allahu Jalla wa Ala akan melihat apa yang terukir dalam hatimu. Dan kalau kita mengkaji kitab-kitab akidah, kita akan bertemu dan berjumpa barakallahu fikum terkait dengan pembahasan ibadah batiniyah, ibadah batin kita rahimani wa rahimakumullah. Allah melihat apa yang terukir di dalam hatimu, kalbumu, dari kecintaan, dari tawakal kepada Allah, dari ketakutan kepada Allah, dari thiqatum billah, rasa percaya kepada Allah Jalla Subhanah, keikhlasan, semuanya itu adalah amalan-amalan kalbu kita. Itu yang akan dilihat oleh Allah Jalla Subhanah. Yang kedua, Allahu Jalla wa Ala akan melihat kepada amal-amal kalian. Yang menjadi patokan penilaian kita di dalam hidup min Rabbina Jalla Subhanah adalah amalan engkau. Apa yang terukir di dalam hati engkau melalui ibadah batiniyah barakallahu fikum. Mana kedudukan? Mana penilaian jabatan? Mana penilaian gelar-gelar barakallahu fikum? Tidak ada di dalam syariat Allah Jalla Subhanah. Maka kita harus berupaya dan berusaha untuk kemudian amaliyah keseharian kita ini jangan keluar dari koridor syariat. Apa yang terukir dalam amaliyah batiniyah kita, jangan keluar dari bimbingan agama. Disitulah penilaian barakallahu fikum min Rabbina Jalla Subhanah. Kalau melihat penilaian orang, orang akan bertanya ijazah. Lulusan mana sih Anda? Ana Ustaz lulusan, afwan, ana lulusan pondok pesantren Ibnul Qayyim. Dilewati. Enggak dilirik. Kenapa? Karena enggak ada jabatan, enggak ada ijazah, enggak ada ini, enggak ada itu. Maaf, maaf, jangan tersinggung. Kalau sekiranya demikian penilaian orang, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi ketika Anda mampu mengeluarkan ijazah, memberitahukan gelar ini itu terpampang, orang akan huan hebat, pintar, masya Allah, gelar doktor dalam fakultas ini, dalam fakultas itu. Kebanggaan orang. Kalau itu yang engkau akan cari dan engkau akan kejar, dan anda bangga karena itu, anda merasa terdongkrak kedudukan karena itu semua, ingat, penilaian Rabbuna Jalla Subhanah. Ingat, koreksian dari Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala, tidak akan ada yang luput dari diri kita, atas diri kita sendiri. Semuanya terekam. Barakallahu fikum. Apakah kemudian kita mengejar penilaian-penilaian dari manusia yang penuh kekurangan dan aib ini, lalu kemudian kita jadikan sebagai modal untuk mendongkrak diri kita, mengangkat diri kita, menjadi orang yang ternama, menjadi orang yang terkenal di hadapan pengangkatan manusia yang penuh kekurangan dan penuh aib ini. Hafizani wa hafizakumullah. Disinilah letak. Amalan batiniah ini harus kita jaga dengan ketat. Penilaian yang orang lain tidak mengetahuinya, barakallahu fikum, kecuali Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diri kita sendiri. Sekarang kita berpenampilan ikhlas. Orang tidak mengerti diri kita ini ikhlas atau tidak. Tidak ada yang tahu. Tetapi yang tahu adalah Rabbuna Jalla Subhanah. Dalam koreksian penilaian, barakallahu fikum. Mengerti tentang alaniyah kita, asrar rahasia-rahasia kita, Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Terbetik keinginan dunia, murid kita tidak tahu. Orang yang duduk muslimin yang kita ajari, mereka tidak tahu. Kalau kita ini ada keinginan kepada dunia, barakallahu fikum, saya ingin memberitahukan tentang menjadi orang yang berkualitas ini memang butuh usaha besar. Dan ini yang ditunggu-tunggu dan yang disiapkan oleh Allah untuk memberikan jawaban kepada umat ini, barakallahu fikum. Kalau orang yang dia punya keinginan duniawi, memang dia punya, barakallahu fikum, keikhlasan. Tapi di sana ada keinginan-keinginan duniawi yang akan dia peroleh, yang akan dia inginkan, yang akan dia maukan. Orang cuma menilai, masya Allah, dari amalnya, dari akhlaknya, dari perilakunya, dari barakallahu fikum. Tapi penilaian Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala tidak akan luput, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap kepada Allah, berdoa selalu kepada Allah Jalla wa Ala agar kita ditetapkan dalam pilihannya sampai kita bertemu dengannya, barakallahu fikum. Berdoa selalu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena yang paling berbahaya sebuah kesesatan itu adalah kesesatan setelah engkau berilmu. Lebih dari kesesatan memang dari awalnya karena kebodohan dan kejahilan. Lebih berbahaya engkau tersesat setelah berilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka meminta kepada Allah Jalla wa'ala di dalam sujud kita, di dalam semua bentuk munajat kita, untuk selalu menyertai kita pilihan ini barakallahu fikum, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita kepada sebuah kesimpulan barakallahu fikum, bahwa apa ujian, problem, kerusakan yang kita saksikan dalam hidup ini, ternyata kita sudah memegang jawabannya. Mengantongi perbendaharaan bimbingan jalan keluar darinya. Pertahankan ini semuanya. Jangan sampai kita tergeret dengan adanya ujian barakallahu fikum hidup. Kita tergeret, kita tertarik. Sehingga tidak mampu lagi mempertahankan apa yang telah kita peroleh dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita telah mengantonginya barakallahu fikum. Maka ini mengundang bagi diri kita untuk banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kita punya pijakan untuk melangkah. Kalaupun kita melakukan perbaikan terhadap saudara generasi kaum muslimin, kita sudah punya pijakan barakallahu fikum. Jangan melirik ke kanan, jangan melirik ke kiri. Jangan kemudian rukun cenderung melihat penampilan kemajuan orang-orang, bangunannya, tanahnya bertambah luas. Bangunannya semakin mentereng, berdiri kokoh, bertingkat-tingkat. Jangan barakallahu fikum. Sabarkan dirimu di atas pilihan Allah Jalla Subhanah. Koreksi amal kita. Selalu barakallahu fikum. Ikat langkah kita ini selalu untuk berjalan di atas koridor syariat dan manhaj barakallahu fikum. Walaupun engkau dianggap maaf-maaf, konyol usahanya, dianggap maaf-maaf barakallahu fikum, keterbelakangan, tidak modern, tidak ini, tidak itu, sabarkan untuk menerima ucapan-ucapan seperti itu. Jangan kemudian tertarik balik langkah, lalu kemudian ingin sebagaimana orang. Jangan. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita ini, maaf-maaf, ada yang sudah berpikir bagaimana ya tentang barakallahu fikum, kemajuan pendidikan orang. Kita ingin mewujudkan sebagaimana mereka, kita hafizani wa hafizakumullah. Bolehlah Anda punya niat barakallahu fikum untuk memajukan sebuah pendidikan yang ada pada diri engkau. Tapi ingat, jangan keluar dari koridor syariat. Jangan keluar dari terbiah yang telah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ikatan yang tidak boleh lepas. Pijakan yang tidak boleh ditinggalkan. Asas dasar yang tidak boleh tercabut. Kita harus benar-benar mengikat diri padanya. Barakallahu fikum. Disinilah keberkahan hidup. Disinilah keberkahan amal. Disinilah keberkahan perjuangan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Faya ahlas sunnati wal jamaah. Dimanapun engkau berada, maka barakallahu fikum, bergembiralah engkau. Berbesar hatilah engkau. Menjadi pilihan Allah Jalla wa'ala. Jalankan roda dakwah ini sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala. Dimaukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Engkau telah menjadi pilihan Berarti engkau harus banyak-banyak menghiasi diri. Selalu menghiasi diri dengan keikhlasan. Yang kedua, Anda harus selalu menghiasi diri dengan takwa Allah Jalla Subhanah. Selalu berbaju dengan baju takwa. Berhias dengan perhiasan takwa. Ketika engkau seorang diri, ketika engkau berada dalam kondisi yang paling sulit, Anda jangan menanggalkan perhiasan takwa engkau. Yang ketiga, engkau harus barakallahu fikum bermodal dengan modal kesabaran. Akan datang ujian dan cobaan di saat engkau tulus dan ikhlas. Di saat engkau menjaga ketakwaan dirimu kepada Allah Jalla wa'ala, akan datang ujian, akan datang cobaan. Mungkin dari teman engkau, mungkin dari luar teman engkau, mungkin dari muslimin, mungkin dari kafir, mungkin barakallahu fiyum yang terkait dengan syahawat, duniawiyah, semuanya itu akan datang menggoyang barakallahu fikum ketulusan dan keikhlasan engkau. Sabarkan barakallahu fikum dirimu rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga, yang keempat, hendaklah engkau bergandengan tangan dengan saudaramu ahlus sunnati wal jamaah. Engkau menjaga dirimu dengan saudara-saudaramu yang berjalan di atas manhajul haq. Anda menziarahinya. Anda menyambungkan dirimu dengannya melalui via telepon. Bertanya, mencari bimbingan, mencari arahan. Kalau ada kesulitan, kalau ada beban berat, gampang dan mudah barakallahu fikum mencari bimbingan kepada bapakmu, kepada guru-guru engkau, ustaz-ustaz yang ada di tempat engkau barakallahu fikum. Kalau belum terpecahkan, mari kita bawa, bikin dalam satu bingkai pertanyaan untuk kita bawa ke sisinya para ulama rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pilihan Allah ini tidak tercabut karena datangnya dari diri kita sendiri barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, sabarkan diri engkau, sabarkan dirimu ya ahlas sunnati wal jamaah atas pilihan Allah Jalla wa ala. Engkau adalah orang yang berkualitas barakallahu fikum, yang memang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan jawaban terhadap masyarakat kita yang kondisinya sekarang antah berantah, yang kondisinya barakallahu fikum menyedihkan. Anak-anak mulai dari kecil sampai kemudian tua, bila kita menyaksikan kondisi mereka, sungguh amat sangat menyayat dan memilukan hati. Mereka adalah saudara kita kaum muslimin, mereka adalah saudari kita kaum muslimat, mereka adalah anak-anaknya muslimin, generasi-generasi muslimin. Butuh bantuan kita, butuh pertolongan kita. Wahai ahlul haqqi, kalau ahlul batil berusaha berkorban segala apa yang mereka miliki untuk menjerat kaum muslimin menuju kesesatannya, maka kita yang sudah yakin berjalan di atas al-haq, jangan kalah semangat dari mereka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi dan menurunkan barokah selalu kepada upaya besar yang dilakukan oleh kita ahlus sunnati wal jamaah. Adanya pondok pesantren Ibnul Qayyim barakallahu fikum. Maka semua segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah yang berada di daerah dan sekitar ini harus benar-benar memperhatikannya dengan barakallahu fikum besar. Berikan perhatian kepada mereka, kepada markas ini, ai kepada ma'had ini, anak-anak yang belajar padanya. Jadikan bahwa ini adalah lumbung tabungan untuk akhirat. apa yang Anda keluarkan padanya, tenaga, harta benda, pikiran, barakallahu fikum, tidak akan disia-siakan dalam perjalanan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk melindungi barakallahu fikum padanya anak-anak ahlus sunnah sedang belajar. Padanya barakallahu fikum kita berharap menjadi generasi anak-anak yang belajar padanya menjadi para pejuang-pejuang dakwah, pejuang-pejuang tauhid di masa yang akan datang. Jikalau engkau punya andil besar padanya, fa'abshir, bergembiralah engkau. Engkau juga akan memetik nilai keberhasilan mereka di dunia dan juga di akhirat. Maka rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan terhadap usaha ahlus sunnati wal jamaah di tempat ini untuk mewujudkan sebuah pendidikan dan ikut bergabung bersama-sama memajukan pendidikan barakallahu fikum, yang mampu dengan hartanya, yang mampu dengan tenaganya, yang mampu dengan pikirannya, yang mampu dengan keahliannya, sungguh sangat dibutuhkan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, bergembiralah ikhwanuna dan segenap ummahat dengan keberadaan lingkungan belajar barakallahu fikum seperti ini. Harus semua dari kita merasa memilikinya barakallahu fikum. Harus semua dari kita merasa memilikinya rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya tempat jauh di Sumbawa merasa memiliki karena di sini saudara saya, di sini barakallahu fikum teman-teman saya yang sedang berjuang, saya merasa memiliki barakallahu fikum karena ini adalah sebuah perjuangan besar, maka tentu ikhwani fillah segenap ummahat yang ada di sini harus merasa memiliki barakallahu fikum dakwah atau markas ini, ma'had ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesabaran kepada segenap pengapu dan asatidah kita yang menghabiskan waktunya untuk mendidik anak-anak kita. Bahkan bukan cuma anak-anak kita yang dididik oleh mereka, tetapi kita juga diberikan bimbingan, diberikan arahan. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan istiqomahan kepada mereka, terus memberikan perhatian kepada generasi anak-anak kita, dan memberikan perhatian kepada diri kita sebagai al-aba wal-ummahat. Tentu apa yang kita berikan kepada mereka belum seberapa dengan apa yang mereka telah korbankan dari tenaga dan pikiran. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kesabaran kepada mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimina wal muslimat yang saya muliakan barakallahu fikum, maka saya tentu seperti apa yang saya katakan di depan, saya banyak-banyak mengucapkan syukur. Setelah saya bersyukur kepada Allah tentunya, berterima kasih kepada ikhwani yang menjadi penyebab terlaksananya dan terwujudnya daurah semacam ini barakallahu fikum. Bertemu, berkumpul, saling tanasuf, saling tadakur, saling membangkitkan semangat, menegur sapa kita barakallahu fikum, ini merupakan nikmah dari Allah Jalla Subhanah. Bagi saya, kalau saya berjalan seorang diri, mungkin saya tidak akan sampai-sampai barakallahu fikum ke tempat ini. Namun di sana ada upaya dan usaha yang dilakukan oleh segenap ahlu sunnati wal jamaah untuk kemudian memberikan kemudahan tentu setelah Allah Jalla Subhanah untuk berkunjung melihat saudaraku, duduk di hadapan saudaraku, kita saling tanasuh, kita saling tadakur. Jangan sampai antum menganggap bahwa saya ini lebih pintar dari antum abadan. Kita sama-sama belajar, mengkaji, mendalami barakallahu fikum bimbingan-bimbingan Allah Jalla wa'ala yang dituntut oleh Allah kepada saya dan kepada ikhwani. Sama apa yang kita pelajari dan ketahui dituntut untuk bisa mengamalkannya. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita adalah nilai dan tingkat ketakwaan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, maka majlis tanasuh, majlis tadzakur ini, saya mengambil tema, barakallahu fikum, yaitu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tadi disebutkan, memetik indahnya ilmu dan amal melalui syarah hadis. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ila akhirih. Judul ini saya ambil barakallahu fikum dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala di dalam barakallahu fikum syarah beliau terhadap hadis ini. Dengan beliau mengatakan, wahadal hadithu qad tadhammana min fawaid min qawaidid din al-azimah fil ulumi wal a'mali wal usuli wal furu'i. Judul barakallahu fikum yang didengar, tema yang didengar dan dibaca oleh ikhwanuna, memetik indahnya ilmu melalui syarah hadis ini, haram tu zulma, terambil dari sebuah ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Hadis ini, kata beliau, sungguh telah mengandung kaidah-kaidah agama yang besar, al-azimah, yang agung, fil ulumi, dalam kaitannya dengan ilmu, wal a'mali, dan amalan-amalan, wal usuli wal furu'i, terkait dengan usul dan furu'. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh lagi melihat syarah para ulama terkait dengan hadis yang agung dan mulia ini, kita baca barakallahu fikum. Mungkin ikhwanuna telah disiapkan matannya oleh panitia. Kita baca rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita terjemahkan. An Abi Dharrin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال. Dari Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang beliau telah riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, annahu qal, dia berkata, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku telah menjadikannya, ai kezaliman tersebut, bainakum, di antara kalian, muharrama, sesuatu yang diharamkan. Dan aku telah menjadikannya, kezaliman tersebut, di antara kalian, sesuatu yang diharamkan. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah dhal, sesat. Kecuali orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah itu kepadaku, kata Allah Jalla Subhanahu. Ahdikum, aku akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu jaa', lapar, kondisi lapar. Kecuali orang yang aku telah berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah kalian kepadaku makan. Niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Setiap kalian adalah ar, telanjang. Kecuali orang yang aku telah berikan pakaian padanya. Fastaksuni aksikum, mintalah kepadaku pakaian. Niscaya aku akan memberikanmu pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahari, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, Sesungguhnya kalian telah melakukan kesalahan di waktu malam. Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang. Dan saya mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni. Maka mintalah kepadaku pengampunan, kata Allah Jalla Subhanah. Aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa menggapai kemudaratan buatku, kemudian kalian memberikanku mudarat, lalu kalian memudaratkan aku, dan tidak akan pernah sampai kepada nafa' manfaat buatku, lalu kalian mampu memberikanku manfaat. Lan tablughu. Kalian tidak akan sampai. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaupun orang yang pertama kalian dan sampai terakhir kalian dari jin, dari manusia dan jin di tengah kalian, kanu mereka berada ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semuanya berada di atas hati seseorang di antara kalian yang paling bertakwa. Maksudnya semua bangsa jin, bangsa manusia berada dalam ketakwaan yang paling tinggi semuanya. Kata Allah Jalla wa'ala, tiadalah menambah hal itu dalam kemuliaanku sedikitpun. Tidak akan menambah hal itu kemuliaanku sedikitpun. Semua bangsa manusia dan bangsa jin berada dalam kondisi makhluk yang paling bertakwa kepada Allah. Berada dalam hati yang paling bertakwa kepada Allah. Semuanya. Tidak akan menambah kemuliaanku sedikitpun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang pertama kalian sampai terakhir kalian dari kalangan bangsa jin, bangsa manusia dan jin, mereka berada di atas sejahat-jahat hati seseorang di antara kalian. Semuanya penjahat, semuanya kufur, semuanya ingkar kepada Allah, bangsa jinnya, bangsa manusianya. Mulai dari jin yang pertama sampai terakhir, bangsa manusia yang pertama sampai terakhir, semuanya kufur, ingkar, musyrik kepada Allah. Ma naqasa dzalik, tidak akan mengurangi atau berkurang karena itu kemuliaanku sedikit pun. Allahu Akbar. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kaqamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahra. Kata beliau alaihi salatu wassalam, firman Allah azza wa jalla, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang pertama kalian sampai terakhirnya dari kalangan manusia dan jin, kamu mereka berdiri, mereka berada fi sa'idin, pada tempat yang tinggi, sa'id. Fasa'aluni, lalu kemudian, lalu mereka meminta kepadaku, dan aku berikan, kata Allah Jalla wa'ala, setiap orang dari bangsa jin dan bangsa manusia, permintaannya, semuanya. Permintaan yang berbeda-beda, permintaan mulai dari yang kecil sampai yang besar. Saya berikan, kata Allah Jalla wa'ala, setiap apa yang dimintanya, kata Allah Jalla wa'ala, tidak berkurang hal itu. Tidak mengurangi hal itu. Apa yang ada di sisiku. Kecuali permisalan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, takribun lil faham, untuk mendekatkan kepada kita pemahaman kata-kata berkurang. Yang kalau kita cermati, sesungguhnya bukan berkurang, barakallahu fi. Tidak berkurang hal itu, apa di yang ada di sisi Allah, kecuali seperti berkurangnya karena jarum dicelupkan, dimasukkan ke dalam air laut. Coba, ya, tidak usahlah ke air laut, gelas. Antum masukkan jarum, angkat, tetesan. Yang jatuh dari, barakallahu fikum, jarum itu, antum akan mengatakan, oh, tidak berkurang kok. Tapi sekarang takribun lil faham, pendekatan pemahaman kata-kata makna berkurang. Pertama, Yang kedua, barakallahu fikum, ingin memberitahukan tentang keluasan nikmat karunia di sisi Allahu Jalla Subhanahu. Demikian gambaran berkurangnya. Antum digambarkan ya dengan laut. Kalau gelas ini penuh dengan air, kita masukkan barakallahu fikum ya jarum tadi, kemudian kita angkat menetes. Kita tidak akan menemukan bahwa air yang ada di gelas ini berkurang. Tidak ada. Kita tidak akan menemukan barakallahu fikum dibanding dengan tetesan yang jatuh dari jarum tersebut. Ini pada air yang ada di dalam gelas. Kepermisalannya adalah dengan lautan yang begitu luas, Anda celupkan barakallahu fikum, yaitu jarum tadi, angkat. Apa komentar engkau? Berkurangkah? Anda mengatakan tidak. Orang setiap hari berbagai macam perahu mengambil ikan di lautan, tetap juga ada. Setiap saat besar-besar, barakallahu, dari mana? Seolah-olah tidak berkurang. Gambarannya, air laut yang diambil, barakallahu fikum, melalui tetesan jarum. Rahimani wa rahimakumullah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allahu Jalla wa'ala, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini semua amalan-amalan kalian yang saya akan menjaganya, menabungkannya, memeliharanya buat kalian. Lalu kata Allahu Jalla Subhanahu, saya akan penuhi buat kalian iyaha, hasil nilai amalan tersebut. Saya yang akan menjaganya, menabungkannya, dan saya pula yang akan memenuhinya imbalan buat kalian. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, faman wajada khairan falyahmadillaha. Barang siapa yang menemukan dan menjumpai kebaikan dalam pemenuhan pembayaran itu, Allah mengatakan, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah. Anda yang berbuat, dipenuhi hasil perbuatan soleh engkau. Ketika engkau menemukan dan menjumpai kebaikan dalam imbalan, ingat, pujilah Allah. Falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Jalla Subhanahu. Wa man wajada ghayra dzalik, dan barang siapa yang menemukan dan menjumpai selain dari itu, fala yalumma illa nafsahu, maka jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan mencari kambing hitam. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Adapun pelajaran ilmiah, pelajaran amaliyah yang akan kita petik darinya barakallahu fikum, insyaallah kita akan langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Wa jazakumullahu khair ala husni istima'ikum, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.